Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Para pendengar RRI berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji ayat ke-22 dari surah Taha yang akan menggambarkan kepada kita bentuk lain daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya dia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagaimana sebagai mukjizat yang lain pula. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa yang menjadi mukjizat itu bukan hanya sekedar alat yang Nabi Musa pegang, akan tetapi yang ada pada diri Nabi Musa itu adalah merupakan bagian lain daripada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya. Apa mukjizatnya itu? Yaitu tangan Nabi Musa sendiri, ya. Kalau sebelumnya adalah tongkat Nabi Musa yang dipegang oleh tangannya, ini tangan Nabi Musa sendiri itu akan dapat mengeluarkan cahaya putih yang begitu sangat indah sekali untuk dipandang. Kalau kita perhatikan ayat ke-22 ini dengan yang terdapat di dalam surah Al-Qasas, maka ada sedikit perbedaan redaksi yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan. Kalau di dalam ayat ini dikatakan wadmum yadaka ila janahika, kepitkanlah kedua tanganmu ke janahika, ke ketiakmu, ya. Sedangkan di dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan usluk yadaka fi jaibika takhruju baydha'a min ghairi su'in wadmum ila janahika minar rahbi fazanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'i. Masukkan tanganmu ke dalam kantongmu, maka akan keluar cahaya putih, ya. Dan kemudian letakkan kedua tanganmu di dadamu pada saat engkau merasakan rasa khawatir atau rasa ketakutan. Kedua redaksi ini nampak berbeda kalau kita perhatikan secara sepintas, akan tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa sebenarnya kalau kita benar-benar memahami secara lebih teliti, maka tidak ada perbedaan. Di dalam surat Taha ini Allah langsung mengatakan wadmum yadaka ila janahika, ya, kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Sedangkan di sebelumnya masukkan tanganmu ke dalam kantongmu di dalam surat Al-Qasas. Maksudnya adalah kalau di dalam surah Al-Qasas itu nanti Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa tangan yang masuk itu dimasukkan dari kantong dan keluar sampai ke ketiak, masuk ke ketiak. Sedangkan di dalam ayat 22 ini langsung kepitkan tanganmu ke ketiakmu sehingga akhirnya keluar cahaya tanpa cacat. Ya, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau misalnya ada orang menganggap bahwa bagaimana bisa redaksi Al-Quran berbeda untuk menjelaskan dalam suatu kondisi tentang satu orang yaitu Nabi Musa alaihissalam, sebenarnya ini adalah merupakan gambaran lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sesuatu sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jana dan Ustaz Ardi. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ini adalah mukjizat kedua. Sebelumnya tongkat yang berubah menjadi ular. Ini adalah tangan Nabi Musa akhirnya ada putih bercahaya tanpa cacat. Dalam surat Thaha ayat 22 ini dapat kita ambil pelajaran penting. Dua mukjizat Musa yang terbatas bagi manusia yang melihatnya. Apapun ceritanya, kita tidak tahu apakah mukjizat itu Nabi Musa bersama dengan beberapa orang atau tidak ada yang melihatnya, sehingga itu adalah merupakan kisah yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah tanpa ada yang melihatnya. Di balik itu semua ada Al-Quran, mukjizat abadi yang menceritakan semua itu. Walaupun itu kisah antara Musa dengan Tuhannya, antara Musa dengan Allah, tetapi ketika itu diceritakan oleh Al-Quran, Al-Mu'jizatul Kubro, mukjizat abadi yang besar dan agung itu, maka semua manusia menjadi tahu dan kenal. Inilah pentingnya informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Inilah keagungan Al-Quran. Yang bila semua mukjizat bersifat hissiyah, maka Al-Quran adalah mukjizat yang ghairi hissiyah. Dia adalah tertulis. Semua mukjizat telah tiada, Al-Qur'an tinggal satu-satunya mukjizat. Apa di balik mukjizat Al-Qur'an itu? Apakah sekedar dibaca ini adalah buku mukjizat? Tidak. Al-Qur'an memberikan inspirasi yang besar bagi mukmin yang membacanya untuk tidak takut. Tidak takut miskin dan tidak takut juga menjadi orang yang kaya. Karena apa? Karena Allah bersama mukmin di saat suka dan di saat duka. Allah bersama mukmin yang akan melindungi dan mengayomi. Inilah di balik semua mukjizat para rasul digambarkan kembali oleh Al-Qur'an, membuat imannya menjadi kokoh dan utuh bersama Allah. Iya. Kalau kita lihat para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambahan yang dapat kita fahami dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat berupa tangan yang putih itu, boleh jadi kita fahami bahwa tangan yang putih itu adalah menunjukkan bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang jujur, orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan menebarkan kedamaian. Tapi yang jelas sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Musa alaihi salam itu orangnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggi besar, tubuhnya gagah, dan ia berkulit sedikit agak gelap seperti dari keturunan Azdi Sanu'ah. Jadi ketika tangan Musa itu berwarna putih dan berkilauan menjadi begitu menarik perhatian. Ya, ketika kita melihat misalnya iklan dari salah satu pasta gigi, kalau saya tidak silap itu adalah Darlie yang berasal dari Malaysia. Di situ kan ada orang hitam yang sedang tersenyum dan giginya putih. Artinya memang itu menjadi satu ciri yang sangat menarik sekali dari betapa hebatnya pasta gigi itu. Orang hitam itu sekalipun hitam tapi giginya dapat berkilauan putih. Nah, kita bisa bayangkan kalau itu terjadi sekarang begitu dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan kemukjizatan pada diri Nabi Musa alaihi salam yang tangannya tadi berwarna putih sedangkan tubuhnya relatif lebih gelap lagi. Artinya bahwa bisa jadi orang sebagian mengatakan, nah, tangan yang bersinar itu bisa saja, kalau zaman sekarang pun bisa pakai lotion, bisa pakai pemutih dan sebagainya. Tidak, ini bukan putih yang biasa, tetapi putih yang ditunjukkan di sini adalah bahwa putih itu begitu indah terlihat dan sangat kontras dengan tubuh Nabi Musa alaihi salam yang berwarna sedikit agak gelap. Artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kelebihan pada nabinya berupa mukjizat, maka mukjizat itu bersesuaian dengan konteks yang terjadi pada masa itu, yaitu sihir. Di antara sihir yang dapat juga kita temukan dalam hadis-hadis, riwayat hadis, walaupun sebahagian besar adalah dhaif, bahwa pada masa Nabi Musa alaihi salam itu mereka sangat terkenal dengan membuat kemilau-kemilau sehingga membuat orang silau. Ada seperti cermin yang berkilauan, kemudian ada batu-batu tertentu yang berkilauan, yang semuanya itu pada hakikatnya bukanlah karena batu itu memancarkan cahaya atau cermin itu memancarkan cahaya yang sepertinya ada cahaya itu dari dalam, tapi semua itu adalah berbentuk sihir. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mengimbangi, walaupun di situ Allah bukan bermaksud mengimbangi, tapi tentunya mukjizat para nabi dan rasul itu jauh lebih daripada sihir-sihir itu, ya, ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam jauh lebih dahsyat dari cermin-cermin yang memancarkan sinar dan batu-batu yang memancarkan sinar itu. Wallahu a'lam, itu dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Adi dan juga Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat ke-22 ini sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh para narasumber kita, ada beberapa pelajaran penting yang menarik untuk kita bahas, bahwa sebenarnya ayat ini dengan keterangan ayat lain itu tidak berbeda walaupun redaksinya nampak berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya disesuaikan dengan pemahaman dan juga dengan gambaran-gambaran bagaimana sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Kemudian yang kedua, bahwa mukjizat yang dialami oleh Nabi Musa adalah suatu hal yang istimewa. Oleh karena itu, salah satunya adalah bercahayanya tangan itu sangat kontras sekali dengan warna tubuh Nabi Musa alaihi salam, sehingga akhirnya benar-benar tampak mukjizat itu sesuatu yang begitu sangat hebat sekali, ya. Karena memang pada di Mesir, terutama sekali Nabi Musa dan keturunan Bani Israel adalah orang-orang yang berkulit gelap sebagaimana yang terdapat di dalam keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ketiga adalah yang bisa kita jadi petikan pelajaran di sini adalah bahwa walaupun Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang berkulit gelap, namun bisa dengan mujizat Allah Subhanahu wa taala Allah menerangkan tangannya sehingga akhirnya tampak cerah. Artinya, pada saat kita ingin tampilan kita baik, maka sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana tampilan itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencerahkan wajah, ya, bukan hanya dengan keluar masuk spa atau memakai olesan-olesan pemutih dan sebagainya. Cobalah memulai dari mencahayakan wajah itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu keterangan periwayatan hadis dikatakan bahwa kelebihan orang-orang yang melaksanakan salat tahajud itu adalah wajahnya akan disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari memulai dari agama. Mari memulai dari syariat, karena itu jauh lebih baik daripada usaha-usaha yang biasa kita lakukan selama ini yang sifatnya sangat waktunya sekali, artinya terbatas dengan waktu. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.